كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. فالحمد لله tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazzalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan yang telah berfirman, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabbmu mengumumkan, apabila engkau mensyukuri nikmatku, maka aku akan menambahkannya untuk kalian. Namun apabila kalian kufur terhadap nikmat yang telah aku anugerahkan, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Dan di antara nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala yang sangat besar dan wajib kita syukuri adalah nikmat belajar dan mengajarkan ilmu agama. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan beliau pula yang telah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali kajian fikih ringkas kita membahas kitab Al-Wajiz, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas adab-adab seputar buang hajat, adab-adab yang mesti direalisasikan, dan adab-adab atau hal-hal yang mesti dijauhi atau ditinggalkan oleh seseorang yang melakukan atau yang ingin buang hajat. Berikut ini adalah babul aniyah, bab tentang bejana. Kenapa tentang bejana dibahas di sini? Yakni dalam bab taharah, karena keumuman manusia dan terkhusus di masa itu bertaharah menggunakan bejana. Kalimat aniyah, bejana di sini mencakup bejana kecil ataupun bejana yang besar, yang di dalamnya terdapat air untuk berwudu ataukah untuk mandi. Keumuman manusia di masa itu berwudu atau mandi menggunakan bejana, karena belum adanya keran seperti di masa kita. Oleh karenanya kalau kita membaca hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan sifat wudu atau sifat mandi Nabi SAW, selalu ada penyebutan bejana. Beliau pun menuangkan air dari bejana yang ke kanan, ke tangannya, kemudian pun beliau menuangkan ke air ke tangannya, kemudian beliau mencuci wajah dan seterusnya. 6. Selalu ada penyebutan bejana, karena di masa itu air tertampung dalam bejana. Belum adanya keran seperti di masa kita sekarang ini. Oleh karenanya terjadi pembahasan di kalangan ulama fikih kontemporer tentang hukum berwudu menggunakan keran. Ya, yang rajih bahwa berwudu menggunakan keran tidaklah mengapa. Namun kalau dikatakan lebih afdal, maka berwudu menggunakan bejana, gayung dan semisal dengannya itu lebih afdal karena beberapa alasan. Di antaranya adalah akan lebih menghematkan air. Nah, oleh karenanya kita bisa rasakan ya, air yang dikeluarkan dari keran untuk berwudu itu jauh lebih banyak ya, daripada air yang kita gunakan melalui bejana. Bahkan mungkin bisa berlipat ganda lebih banyak ketimbang air yang kita pakai dari bejana, dari gayung. Terkadang satu gayung atau bahkan setengah gayung mencukupkan kita, mencukupkan wudu kita. Dan seandainya air yang keluar dari keran tatkala kita berwudu itu kita tampung, mungkin bisa sampai 2 hingga 3 gayung. Maka seandainya seorang memiliki bejana, maka itu lebih baik. Alasan lainnya yang disebutkan oleh sebagian para ulama, karena di masa Nabi SAW, Nabi selalu berwudu menggunakan bejana. Padahal air yang mengalir di masa itu juga ada, karena mereka memiliki penampungan air yang besar. Bisa aja kalau air yang di dalam bejana besar tersebut kemudian dibuka tutupnya, kemudian mereka berwudu darinya. Tetapi Nabi SAW selalu berwudu menggunakan bejana, ina. Ya, selalu berwudu dengan air yang ada di dalam bejana. Walaupun tidak mengapa seorang berwudu menggunakan keran, namun jika ditanya mana lebih afdal, maka lebih afdal menggunakan bejana karena beberapa alasan dan sebagainya, yang sebagiannya adalah apa yang kita sebutkan di atas. Baik. Maka kata penulis, wa yajuzu isti'malul awani kulliha illa aniyatul dhahabi wal fiddah. فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال. Boleh menggunakan seluruh bejana, baik untuk berwudu, untuk mandi, untuk makan, untuk minum, kecuali bejana yang terbuat dari emas dan perak. Maka dua bejana ini tidak boleh digunakan untuk makan dan minum saja. Adapun untuk penggunaan lainnya, maka diperbolehkan. Terkunci. Nah, ya. Baik. Di sini perlu kita perhatikan beberapa hal. Yang pertama, Asy-Syaikh mengatakan bahwa boleh menggunakan seluruh bejana dalam seluruh penggunaan. Ini hukum asalnya. Tiada yang diharamkan darinya kecuali dua bejana, bejana emas dan perak. Kenapa dua bejana ini dikecualikan? Karena ada dalil yang mengecualikan dari keumuman bejana, itu pun dalam makan dan minum. Dan di antara kaidah fikih yang masyhur serta disepakati oleh para ulama adalah al-aslu fi syai' al-ibahah. Hukum asal dalam penggunaan sesuatu selain ibadah adalah kebolehan. Barang siapa yang mengharamkan sesuatu terhadap manusia, maka dia harus mendatangkan dalil Karena apa? Karena dia telah keluar dari hukum asal. Beda halnya dengan orang yang membolehkan sesuatu kepada manusia. Kenapa? Karena hukum asalnya adalah kebolehan. Jadi dalam bab ibadah. Nah, kecuali dalam bab ibadah. Hanya saja karena kita sudah berada di zaman yang wahyu telah selesai, maka orang yang membolehkan sesuatu pun terkadang dituntut dalilnya. Kenapa? Karena pembahasan halal dan haram telah selesai dan terperinci, dan kita sudah di masa di mana wahyu telah terputus, sehingga tidak boleh seorang beralasan lakukan apa aja. Ya. Karena hukum asal dalam segala sesuatu adalah kebolehan. Nanti kalau sudah tahu haram, baru kita tinggalkan. Nah, kalau enggak dipelajari, gimana tahunya? Di masa Nabi benar sikap yang demikian. Kenapa? Karena memang wahyu sedang turun. Bahkan terkadang beberapa pertanyaan para sahabat itu, beberapa dari manusia di masa itu dicela, karena menanyakan hal-hal yang belum dibahas. Seperti firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-An'am, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'ukum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menanyakan hal-hal yang seandainya disampaikan, diberitahukan kepada kalian, kalian akan berat menerimanya. Ya. Seperti ketika Nabi SAW menjelaskan hukum haji kepada manusia, maka ada yang bertanya, apakah setiap tahun ataukah sekali dalam kehidupan? Maka Nabi katakan, seandainya aku katakan iya, misalnya setiap tahun, maka akan wajib atas kalian dan kalian tidak akan mampu melakukannya. Nah, adapun di masa kita sekarang, karena wahyu telah putus dan Nabi SAW telah wafat dan agama ini telah sempurna, kewajiban kita adalah belajar, mempelajari mana yang haram, mana yang halal, mana yang wajib, mana yang sunnah. Tidak boleh seorang ya duduk diam kemudian berdalil dengan kaidah hukum asal dalam sesuatu itu adalah kebolehan. Selama bukan belum haram, ya lakukan aja. Ya, bukan belum haram lah. Kalau di masa Nabi, na'am, belum haram. Karena syariat masih mesti dalam dalam keadaan masih turun dan belum selesai. Na'am. Belum sempurna. Adapun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka kewajiban setiap individu muslim adalah belajar dan mengkaji. Ya. Dan mengetahui setiap apa yang ingin dia lakukan. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَدَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Dan janganlah engkau sekali-kali melakukan sesuatu tanpa ilmu. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati kelak akan ditanya. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga selain beliau datang dari sekian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang disahihkan oleh para ulama hadis, yang di antaranya oleh adalah Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayan lil Ilmi wa Fadhli, oleh Al-Imam An-Nawawi, oleh Imam Tirmidzi, oleh Al-Imam Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban atas setiap individu muslim. Hadis ini dalam riwayat, beberapa riwayat ini ada tambahan lagi, ala kulli muslim wa muslimah. Tetapi tambahan kalimat wa muslimah adalah tambahan yang syadzah, tambahan yang dhaif, walaupun maknanya benar. Baik. Kata penulis, seluruh bejana itu boleh digunakan untuk apa saja, kecuali bejana yang terbuat dari emas dan perak. Maka tidak boleh digunakan untuk makan dan minum saja. Adapun untuk selain makan dan minum, maka boleh digunakan. Dalilnya adalah An Hudzaifah radhiyallahu an, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu an. Ada yang masih ingat di antara keistimewaan Hudzaifah radhiyallahu an atau spesialis beliau dalam ilmu agama? Ahsan, ini salah satunya. Beliau adalah satu-satunya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan amanah tentang untuk menjaga nama-nama orang-orang munafik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan ya, fikih pergaulan ini. Orang terdekat dengan Nabi siapa? Abu Bakar, Umar. Ini orang terdekat. Tetapi terkait nama-nama orang-orang munafik, Nabi menyampaikannya bukan ke Umar dan bukan ke Abu Bakar, tetapi kepada sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, yang tidaklah lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar, dan tidak lebih dekat daripada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini fikih. Naam. Dan ini juga di antara prinsip yang mesti ada pada seorang kepala rumah tangga, kata para ulama. Dari sekian anaknya, dia harus bisa memanage mana anaknya yang bisa dia sampaikan amanah-amanah tertentu yang mungkin tidak dia, yang seyogianya tidak dia berikan kepada seluruh setiap mereka. Dan anak-anak yang lain tidak boleh marah atau tersinggung kenapa hal tersebut hanya diamanahkan kepada syufulan dan tidak kepada kita, selama tidak menyelisih nilai-nilai keadilan. Karena keadilan dalam memberi kepada anak-anak adalah wajib. Demikian pula di dalam bersahabat. Ya, seseorang harus peka dan harus bijak dalam menyampaikan hal-hal tertentu dari sekian teman-teman terdekatnya, siapakah di antara mereka yang tepat untuk ia sampaikan hal-hal yang tidak tepat dia sampaikan kepada setiap mereka. Dan bagi kita yang melihat atau merasa kok sepertinya kita tidak diberikan kepercayaan seperti sebagian sahabat kita yang lainnya, tidak boleh baper. Karena sungguh Abu Bakar dan Umar tidak baper kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala hanya Hudzaifah radhiyallahu anhu yang beliau berikan atau yang beliau beritahu tentang nama-nama orang-orang munafik. Ya. Abu Bakar tidak lantas datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Rasulullah, apakah aku kurang jujur? Apakah engkau kurang percaya kepadaku sehingga Hudzaifah radhiyallahu anhu engkau pilih untuk menjaga nama-nama orang-orang munafik, tidak dengan aku, padahal aku orang terdekatmu, aku mertuamu, aku orang yang paling berjasa untukmu." Seandainya Abu Bakar berkata demikian, sah-sah saja, karena beliau mertuanya. Kedua, beliau orang yang paling berkorban untuk kaum muslimin di awal-awal Islam, dan orang yang paling jujur, orang yang paling bertakwa, dan manusia nomor satu setelah para nabi dan para rasul. Ini diantara fikih dalam pergaulan. Hudzaifah radhiyallahu anhu, ini diantara keutamaan beliau. Dan juga diantara keutamaan Hudzaifah radhiyallahu anhu apa? Spesialisnya beliau Daud. Pak Adli. Hudzaifah radhiyallahu anhu. Juru catat dalam hal pencatat wahyu, spesialis tentang hadis-hadis fitnah akhir zaman, tentang huru-hara yang menimpa umat Islam. Beliau spesialis di situ. Maka di dalam Sahih Muslim, kalau buka Kitabul Fitan, beliau berkata, "Kana an-nas yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa ana as'aluhu 'anil syarr." Keumuman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa itu menanyakan tentang kebaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan aku seringnya menanyakan tentang kejelekan. Makhafat an yudrikani, karena aku khawatir akan jatuh ke dalamnya. Dari beliaulah keumuman hadis-hadis fitnah akhir zaman, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang akhir zaman atau huru-hara yang menimpa umat beliau yang diriwayatkan. Nah, seperti pertanyaan beliau kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami dahulu di masa jahiliyah, kemudian datang Islam, ya apakah setelah kebaikan Islam ini akan ada kejelekan lagi?" dan seterusnya. Beliau pula yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada sebuah pintu yang apabila pintu tersebut patah atau hancur, maka akan hancur pula umatku ini. Ya, maka Umar radhiyallahu anhu bertanya, apa yang dimaksud dengan pintu tersebut? Maka beliau menjawab, yang dimaksud oleh Nabi dengan pintu tersebut adalah Anda, wahai Umar. Dan memang demikian, setelah Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia, terjadilah fitnah yang bertubi-tubi terhadap umat Islam ini. Ini Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ayah beliau juga seorang sahabat, Hudzaifah ibn al-Yaman. Namun sayangnya ayah beliau meninggal di tangan para sahabat Nabi karena salah sasaran di salah satu dari perang yang terjadi. Dan beliau memaafkan mereka tidak meminta diat. Naam. Di dalam perang ya Uhud. Naam. Ayah beliau ya meninggal di tangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, atau di salah satu perang yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la talbasu al-harira wad-dibaj fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah." Janganlah kalian minum di dalam bejana atau menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan janganlah kalian memakai baju dari kain sutra. Dibaj salah satu dari merek sutra di masa itu. Dan di sini perlu kita ketahui, dan banyak dari orang yang keliru dalam memahami hadis ini. Sebagian orang menganggap dan mengira setiap kain yang ada tulisan sutra itulah yang dimaksud di dalam hadis. Padahal kata para ulama, yani Syekhuna al-Faqih Yaman, Faqihul Yaman Abdurrahman al-Adini rahimahullah ta'ala seringkali mengingatkan hal ini. Yani maksud dengan kain sutra di dalam banyak hadis Nabi SAW adalah sutra murni yang natural, yang terbuat dari ulat sutra. Dan jika saya enggak salah ingat, boleh pernah berkata, seumur hidup ana belum pernah melihatnya atau sekali gitu, boleh sebutkan. Wallahu a'lam, di Indonesia ada enggak? Hah? Ada, murni. Tidak tercampur kimia, dan dia memang murni dari ulat sutra terjahit natural. Ada? Di Sulawesi. Tapi dia ditenun, memang mahal ya khusus. Iya. Dan manfaatnya cukup banyak, ya. Lembut, ya, nyaman dipakai, dan Nabi tidak membolehkannya untuk kaum laki-laki kecuali disebutkan di dalam beberapa ayat hanya berukuran beberapa jari jemari, karena penyakit gatal yang menimpa tubuh mereka bisa menghilangkan gatal-gatalan. Ya, cuma daripada beli kain sutra lebih baik beli salap aja 15.000. Salap gatal cuma 15-20.000, sutra miliaran kan? Miliaran. Jadi bukan kain sutra seperti sarung sutra itu yang harganya 25.000 itu ya. Tapi memang dari ulat sutra murni. Ya, mungkin miliaran harganya, wallahu a'lam. Wala talbasul harira wad-dibaj fa inha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena kain sutra dan bejana emas dan perak itu untuk mereka orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat. Ya. Karena memang orang kafir Allah katakan, yatamatta'una kama ta'kulu al-an'amu wan-naru maswal lahum. Mereka bernikmat-nikmat di dunia ini layaknya binatang ternak tanpa batasan, yang mereka pikirkan hanyalah menampiaskan hawa nafsu, dan neraka adalah tempatnya mereka. Maka Allah Jalla wa Ala berfirman, wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu ay yaftinahum biha. Janganlah engkau terkagum, janganlah engkau kagum dengan harta dan anak keturunan mereka. Ya, mungkin istri-istri mereka jauh lebih cantik, dunia mereka jauh lebih sempurna, postur tubuh mereka jauh lebih sempurna. Itu Allah berikan untuk mereka sebagai fitnah, sebagai azab malapetaka terhadap mereka. Syahid sisi pendalilan dari hadis ini adalah, ya, kita fokus dengan materi larangan meminum dalam bejana dari emas dan perak untuk kaum laki-laki. Dan untuk kaum laki-laki adalah kain sutra. Larangan meminum dari bejana emas dan perak ini mencakup laki-laki dan kaum wanita, dan larangan menggunakan kain sutra ini hanya mencakup kaum laki-laki, karena telah datang di dalam sebagian hadis sahih yang lainnya pembolehan terhadap kaum wanita. Sisi pendalilannya adalah yang pertama, larangan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk minum. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ibundanya kaum muslimin, ya. Ummu Salamah Hindun radhiyallahu anha, ibundanya kaum muslimin. Beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alladhi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya orang yang meminum dalam di dalam atau dari bejana yang terbuat dari perak, sesungguhnya yang dia lakukan itu adalah yujarjir fi batnihi nar jahannam. Dia melakukan atau memasukkan api neraka jahannam yang melahap isi perutnya. Ini ancaman untuk orang yang menggunakan bejana dari emas atau perak untuk minum. Ya. Azab yang Allah berikan kepadanya adalah dia memasukkan api neraka jahannam ke dalam perutnya. Arti yujarjir sebenarnya adalah sautul ma fil jauf, suara air di dalam suatu tempat. Apa bahasanya? Hah? Kalau hah? Gemerici air. Gemerici air. Gemerici air, ya. Gemerici air dalam suatu tempat. Nabi SAW katakan orang yang minum dari bejana yang terbuat dari perak, sesungguhnya ia melakukan atau sesungguhnya dia memasukkan air yang bergemerici di dalam perutnya dari neraka jahannam. Nah, rawahul Bukhari wa Muslim, menunjukkan ini adalah dosa dosa besar karena ada ancaman khusus terhadapnya. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala di awal kitab beliau Al-Kaba'ir, dan juga selain beliau menyebutkan bahwa di antara kriteria suatu dosa itu adalah dosa besar adalah adanya ancaman khusus atau ancaman tertentu. Nah, atau penyebutan azab tertentu terhadapnya. Dan dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan innal ladzi ya'kulu aw yashrabu fi aniyatil dhahabi wal fiddah fi aniyatil fiddati wadh-dhahab, sesungguhnya orang yang makan dan minum dalam bejana emas dan perak, maka sesungguhnya dia memasukkan neraka jahannam ke dalam perutnya yang bergemerici. Nah, baik, hanya saja tambahan makan dan emas dalam riwayat Imam Muslim ini, dalam Bukhari dan Muslim tadi, yang sepakat Bukhari dan Muslim dengannya, itu hanya ada penyebutan minum, tidak ada penyebutan makan. Tetapi dalam riwayat Muslim lainnya yang tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, itu ada penyebutan makan. Secara sanad, ini diantara hadis yang dikritik oleh ulama hadis dalam Sahih Muslim dari sisi sanadnya. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Ibnu Mushir. Walaupun kata Syekh Al-Albani dari sisi maknanya sahih. Ya, dari sisi maknanya sahih. Kenapa? Karena kata beliau li'annal akla wadh-dhahab a'zham wa akhtar min asy-syarbi wal fiddhah kama huwa zahir. Karena makan menggunakan bejana terbuat dari perak ini lebih besar dan lebih berbahaya daripada sekedar minum menggunakan bejana dari perak. Apabila minum menggunakan bejana perak saja terlarang, apalagi makan menggunakan bejana terbuat dari emas yang jauh lebih mahal dan jauh lebih mewah. Dan di dalam hadis yang sebelumnya Nabi mengatakan untuk hal itu untuk mereka di dunia ini, untuk orang-orang kafir, dan untuk kalian nanti dia di akhirat. Baik, ini juga memberikan kepada kita faedah bahwa tidaklah seorang muslim meninggalkan sesuatu karena Allah Jalla wa'ala di dunia ini, dan terlebih lagi apabila sesuatu itu adalah sesuatu yang Allah haramkan, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik dan lebih abadi di akhirat kelak. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Al-Jami' Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda innaka lan tad'a shay'an ittiqa'a lillah illa 'awwadhahu Allahu khairan min, tidaklah engkau meninggalkan sesuatu demi mewujudkan takwamu kepada Allah. Kata para ulama, kalimat sesuatu itu, sesuatu di dalam hadis ini mencakup hal yang baik maupun yang buruk. Kalau hal yang buruk jelas ditinggalkan karena Allah. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana maksudnya meninggalkan hal yang baik karena Allah demi mewujudkan takwamu kepada Allah, melainkan Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Contohnya misalkan bertabrakan antara amalan sunnah dengan yang wajib, maka dia tinggalkan yang sunnah demi melakukan yang wajib apabila kedua-duanya tidak bisa dilakukan. Atau misalkan dia telah bersumpah untuk melakukan sesuatu, kemudian dia melihat ada yang lebih baik dari itu, dia batalkan sumpahnya, kemudian dia bayar kafarah, kemudian dia melakukan yang lebih baik dari itu. Sebagaimana dalam hadis dari riwayat al-Imam al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa 'ala syai'in tsumma ra'a khairan minhu aw at-tuqa falyati at-taqwa." Barang siapa yang bersumpah untuk melakukan sesuatu, dia telah bersumpah ya untuk melakukan suatu kebaikan atau bersumpah untuk meninggalkan sebuah kebaikan, setelah itu dia melihat ada yang lebih baik dari itu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia melakukan yang lebih baik dan dia membayar kafarah sumpahnya. 6. Baik, kita kembali lagi kepada hadis pembahasan dari uraian penulis rahimahullahu taala di atas menerangkan kepada kita bahwa seluruh bejana hukum asalnya boleh dipakai, baik untuk berwudu, untuk mandi, untuk makan, untuk minum, ataukah untuk yang lainnya, selama bejana tersebut bejana yang halal, kecuali bejana yang terbuat dari emas dan perak. Kecuali bejana yang terbuat dari emas dan perak. Kesimpulan yang kedua yang perlu dipahami, bahwa kalimat bejana yang terbuat dari emas dan perak ini mutlak, kata para ulama. Apa maksudnya mutlak? Masuk ke dalamnya seluruh bejana yang terbuat dari emas dan perak 100% atau hanya sekian persen. Ya. Karena ada sebagian bejana persentase perak di dalamnya hanya sekian persen. Ada sebagian bejana memang murni 100% atau bahkan 99% dari emas dan perak. Semua itu terlarang. Semua itu terlarang. Kecuali ya, kecuali bejana yang terbuat dari perak, apabila jumlahnya sangat kecil khusus perak, maka diperbolehkan. Kenapa? Karena ada hadis yang mengkhususkannya, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada nomor 3109. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "In kasara qadhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah." Pernah patah bejananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun menambalnya tempat yang patah tersebut atau sudut yang patah tersebut dengan sedikit dari perak. Baik, kesimpulan yang ketiga, sebenarnya terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama tentang bejana yang terbuat dari emas dan perak dari sisi penggunaannya. Sebagian ulama mengatakan bahwa bejana yang terbuat dari perak dan emas itu tidak boleh digunakan untuk apa saja. Ya, untuk makan, untuk minum, dan untuk bersuci. Bahkan sebagian mereka ada yang berpendapat apabila seorang bersuci menggunakan air dari bejana yang terbuat dari perak dan emas, maka wudunya itu batal, tidak sah. Di antara mereka yang berpendapat dengan pendapat demikian adalah Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tetapi wallahu a'lam bishawab, pendapat yang benar adalah pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang terlarang hanya untuk makan dan minum sebagaimana zahir hadis. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Bulughul Maram, kata beliau, "Jawaz isti'mal aniyat adh-dhahab wal fiddah fi ghairi al-akl wa syurb li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama naha 'anil akl wa syurb faqat." Bolehnya menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak dalam pada selain makan dan minum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya melarang dari makan dan minum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Bahkan beliau mengatakan, wa haka ba'dhun nas anna al-ulama ajma'u 'ala at-tahrim fi ghairi al-akli wasyurb. Sebagian ulama, penulis fikih, ada yang menukilkan ijma' bahwa ulama sepakat tentang haramnya menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk selain makan dan minum, tetapi ini adalah penukilan ijma' yang tidak benar. Dari faedah ini kita mengambil faedah bahwa sebagian ijma', permasalahan fikih yang dikatakan adanya ijma' dari para ulama di dalam kitab-kitab fikih, sebenarnya sebagiannya itu tidak benar. Ijma' itu sendiri tidak ada sebenarnya. Jelas ya? Makanya dalam bab ijma' saja sebagian ulama menulis beberapa buku, di dalamnya mereka menyebutkan ijma' yang dinukilkan pada hakikatnya tidak benar, itu sebagai ijma'. Nah, Qala, kemudian kata beliau, laisa hunaka ijma', tidak ada ijma' di antara ulama dalam hal ini. Wa ankara Syaukani fi an-naili hadza inkaran 'aziman. Al-Imam Asy-Syaukani, seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang hidup di abad ke-12 Hijriah di negeri Yaman. Ada dua ulama yang sangat berperan di dalam menebarkan tauhid dan sunnah di negeri Yaman di abad ke-12 Hijriah. Mereka seleting dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan dua mereka ini diperangi dan dimusuhi serta dipersekusi dari berbagai sisi oleh ahlul bid'ah yang ada di Yaman, Syiah, Khawarij dan Sufi di masa itu. Batiniyah, Rafidah. Ya, dua orang ini yang paling berperan dan paling berjasa dalam menebarkan dakwah sunnah di abad ke-12 Hijrah di negeri Yaman, Imam Syaukani dan Imam Sana'ani. Imam Syaukani dalam kitab Lunailul Autar, syarah terhadap Muntaqal Akhbar, mengingkari penukilan ijma' dalam hal ini. Artinya para ulama tidak ijma', tetapi mereka bersilang pendapat terkait bejana yang terbuat dari emas dan perak, haram tidaknya dia untuk selain makan dan minum. Kalau dalam makan dan minum sepakat mereka, itu tidak boleh. Tapi untuk selain makan dan minum terjadi kesilangan pendapat. Tidak ada ijma' dalam hal itu. Jelas? Bahkan beliau mengatakan inna sunnah tadullu ala anna al-muharram huwa al-aql wa syurbu faqat. Sesungguhnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menunjukkan bahwa yang diharamkan itu hanyalah makan dan minum saja. Wal qiyas mamnu' wa la yashih. Mengqiyaskan perkara selain makan dan minum ke dalam larangan ini tidak tepat. Maka jangan seorang beranalogi apabila makan dan minum saja terlarang dalam bejana yang terbuat dari emas dan perak, apalagi selain makan dan minum. Kata beliau, analogi yang tidak benar yang demikian. Analogi yang tidak benar dan terlalu jauh. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, "Wa ma dhahaba ilaihi Syaukani huwa alladhi tadullu 'alal adillah." Dan apa yang dikatakan oleh Imam Syaukani itulah yang sesuai dengan dalil. Pada Syekh Utsaimin itu terkhusus ulama Mamlakah Saudi Arabiah, secara umum mereka sangat jauh dan selalu mengkritik pendapat-pendapat Imam Syaukani dan Imam Sunani, karena secara umum mereka lebih condong kepada mazhab zahiri, sedangkan Mamlakah Saudi Arabiah secara umum adalah hambali. Tetapi lihat, dalam hal ini beliau katakan apa yang dikatakan oleh Imam Syaukani itulah yang sesuai dengan dalil. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ulama kita walaupun mereka bermazhab dalam bab fikih, tetapi tetap mereka di atas ilmu, bersikap ilmiah, sportif. Sekalipun mazhabnya itu berpendapat A, dia tetap berpendapat B dan membela pendapat B tatkala menilai pendapat B lah yang lebih dekat dengan dalil. Naam. Baik, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Maka apa kesimpulan pembahasan tentang bejana dan minuman, bejana untuk makan, minum atau bersuci? Abu Zaki, Pak Nizarli. Adanya larangan untuk makan dan minum dengan menggunakan bejana emas dan perak baik untuk laki-laki maupun perempuan. Sedangkan penggunaan sutra asli dilarang khusus untuk. Masya Allah, berwudu dalam gayung terbuat dari emas boleh? Wudu. Emas, terbuat dari emas. Ada gayung emas, misalkan dapat. Mungkin gak hari ini? Mungkin aja keluarga raja, apa yang gak mungkin ya? Yeah. Kalau kita wudu menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Murni 100%. Boleh, kenapa boleh? Ahsan. Karena dalam hadis yang dilarang hanya menggunakannya untuk makan dan minum. Maka selain makan dan minum dibolehkan. Sebagian ulama yang lain berpendapat tetap tidak boleh. Karena apabila makan dan minum saja tidak boleh menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, apalagi untuk selain itu. Namun kias tersebut kias yang tidak tepat, karena zahir hadis menunjukkan boleh untuk selain makan dan minum. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Boleh memiliki aksesoris atau ya perhiasan-perhiasan rumah tangga yang terbuat dari emas dan perak, rak terbuat dari emas, ha? Atau sebagian sudut pintu terbuat dengan emas, kunci terbuat dari emas, boleh, enggak ada larangannya. Dikatakan dari sisi haram maka tidak ada, tidak bisa dikatakan haram, karena sesuatu itu dikatakan haram apabila ada dalil yang mengharamkannya. Adapun masalah nilai-nilai zuhud, ya ini pembahasan lain lagi. Ya, untuk apa juga buat pintu dari emas? Ya. Namun ya, sebagian manusia mungkin saja melakukannya, walaupun tidak dikatakan haram, tetapi jika itu sudah berlebih-lebihan atau sudah tafakhur, maka menjadi terlarang dari sisi bertafakhurnya, karena sudah berlebih-lebihan atau berfaya-faya atau berbangga-bangga dengan dunia yang dia miliki. Naam, wallahu ta'ala alam bisawab. Sisa waktu masih ada, saya persilakan jika ada yang ditanyakan. Ibu-ibu ada pertanyaan? Ibu-ibu, kalau ada pertanyaan silakan melalui kertas. عندك يا داود عندك الأسئلة يا داود عن الدرس جام emas boleh untuk kaum wanita, laki-laki enggak boleh, ada larangan laki menggunakan emas. Kalau bejana bukan pakaian, kalau emas, kalau jam jelas masuk ke dalam kategori libas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu halal untuk umatku, untuk kaum wanita dari umatku, dan haram untuk kaum laki-laki dari umatku. Mau beli jam dari emas, Daud? Nah, ya, Bang Adli. Bagaimana kalau penamaannya itu bukan emas, tapi suasa orang bilang. Tapi sebagian orang suasa itu bilang itu emas putih. Itu bagaimana, Ustaz? Baik. Al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwuri. Hukum terhadap sesuatu adalah cabang dari gambaran tentangnya, ya. Dan sekarang mandi-mampan itu disepakati dulu apa? Pernah ditanyakan kepada beberapa para ulama kita, di antaranya disebutkan dalam Islam Web, mauqi' Islam Web, ketika ditanya apa hukum menggunakan emas putih. Mah putih kata dia aja. Ya, itu ini maksud Bang Adli. Hah? Ya, artinya ada kandungan emas. Tidak boleh. Selama ada emas. Ingat kaidah di dalam memahami ayat dan hadis adalah an-nahyu 'ani syai' syamilun li jami'ihi. Larangan dari sesuatu itu mencakup segala sesuatunya. Tiada yang dikecualikan darinya kecuali ada dalilnya. Larangan menggunakan emas maka mencakup seluruh emas. Baik emas yang murni maupun emas yang bercampur. Jelas? Nah, walaupun cuma 1% emasnya. Dia punya jam cuma 1%, tetap terlarang. Untuk kaum laki-laki tentunya, ya. Nah. Baik, ibu-ibu ada pertanyaan? Baik yang berkaitan dengan pembahasan maupun yang di luar pembahasan, silakan ditulis jika ada pertanyaan. Siapa namanya? Ah, ada pertanyaan, Arif? Kalau lagi latihan dalam hutan antum, gimana cara sholatnya? STPNN ada latihan di hutan kan? Fisik ada? Oh, beda ya? Bentar. Hah? Taruna enggak ya? apabila bejananya punya orang kafir. Gimana? Bejananya bukan emas dan perak, tapi punya orang kafir, di rumah orang kafir, gayung di rumah orang kafir. Boleh kita gunakan untuk makan, minum, atau untuk berwudu? Abu Khalil, mungkin aja kan kita punya, mungkin sebagian kita sepupunya masih kafir, ya? Atau bahkan orang tuanya, pamannya, pulang hadir waktu salat, paham wudu, gayung ya, ya punya orang kafir. Hah? Tidak boleh menggunakan gayung punya orang kafir. Apa dalilnya? Hukum asal dalam sesuatu adalah kebolehan. Dan kata Imam Ibn Al-Qayyim, keliru dalam berfatwa sehingga mengharamkan apa yang Allah halalkan itu lebih besar dosanya daripada keliru dalam fatwa sehingga menghalalkan apa yang Allah haramkan. Karena hukum asal sesuatu adalah kehalalan. Apa dalilnya tidak boleh? Bukan, bejana. Bukan pakaian. Bejana dari emas atau perak. Kalau bejana ada yang pakainya, jadikan topi gitu. Untuk wudu, untuk wudu. Tapi punya orang kafir, di tempatnya orang kafir. Kita pakai enggak? Bejana, ada yang pakai bejana? Pakai airnya untuk wudu enggak, maksudnya bejana itu kita gunakan secara pribadi atau gimana? Ya, menggunakannya bukan memakainya. Memakai itu pakaian itu baju, ya, celana, jam. Sama kita gitu kan. Ya, digunakan. Tetapi tidak boleh kita. Dalilnya? Larangan tadi hanya untuk makan dan minum. Berarti ya, tadi kurang fokus kajiannya. Ingat, larangan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak hanya untuk makan dan minum. Ya, untuk berwudu, untuk yang lainnya tidak mengapa. Ya. Atau sekedar perhiasan, tidak masalah. Nah, yang anak tanyakan yang belum kita bahas tadi, apa hukum berwudu atau makan dan minum dari bejananya orang kafir? Baik bejana kalau bejana tersebut dari emas dan perak, maka jelas haram apabila untuk makan dan minum. Ini kuman bejana, tapi punya orang kafir. Punyanya orang kafir. Hah? Wow, gampang gede betah. Semua kafir di situ. Berwudu ya, menggunakan bejananya orang kafir misalnya. Di suatu kampung. Wah, udah. Boleh. Dalilnya? Ahsan, masya Allah. Nabi pernah menerima daging ini antara oleh orang Yahudi. Daging pasti menggunakan bejana. Ya. Yang kedua juga. Ummu Salamah radhiyallahu anha hadis Abu Tsabit Al-Khushani bahwa beliau pernah berkata, ya Rasulullah, kami berada di sebuah daerah notabene masyarakatnya ahlul kicap, bolehkah kami makan menggunakan bejana mereka? Maka Nabi menjawab, pertama, janganlah kalian makan di dalamnya kecuali kalian tidak melihat, tidak mendapati selainnya. Kalau kalian tidak memiliki selainnya, silakan dicuci kemudian makanlah. Tapi dalam hadis yang lain seperti hadis tadi, hadis Ummu Salamah, Nabi membolehkannya tanpa mensyaratkan apabila tidak ada yang lainnya. Maka dari sini para ulama mengompromikan dua hadis tersebut sehingga kesimpulannya, kal hukum asal bejana, baik bejana muslim dan kafir, adalah kehalalan kecuali diketahui atau dominan sangkaan ada najisnya, maka baru tidak boleh kita menggunakannya kecuali kita telah menyucikannya, mensucikannya dengan mencucinya. Na wallahu ta'ala alam bisaw wa la ilma indallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ta'awud bersama. Awah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustaz saja, ada menyediakan mic, ada menyediakan apapun kan, ada akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insyaAllah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah atau misalnya tidak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustaz-ustaz yang menyampaikan, tapi ketika antum berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insyaAllah apa?